kesan ngapeti songko riko hang kenemenen semestini riko ngerteni sun sing kiro arep maning bialeni cerita han pengeni gawe riko loro ati loro ati han son jaluk riko tolos ngiklaseno tatu ati han alon-alon ison tebusno miakne piso aro jaluk tolong ilangan no mas yo soro mas yo soro Cari kau menang.